Allah, malam ini ku bersimpuh di hadapanmu, paparkan kesah dalam jiwaku yang hanya pantas kuungkapkan kepadamu. Allah, terimalah display isi hati ini. Betapa lemah kekuatan diri hamba, tuk taklukkan segala ambisi yang kutakutkan kepadamu. Tentang amal ibadahku terkotorkan oleh jiwa yang lemah, tiada berdaya yang kuwatirkan diri ini. Tiada mampu memilahkan mana kesucian dan misi setoni. Jangan kau haramkan sedikit pun untukku keuntungan dunia ukhrawi. Allah, ku ketuk pintu ampunan dan kasih sayangmu yang luas membentang, tiada halang timur barat, tiada penghalang irodamu atas diriku. Allah, dalam dingin berselimut malam yang indah, ku tuju pintumu untuk memohon karuniamu. Bukalah ya Allah ilmu, redakanlah tamat dunia yang menera di dalam jiwa. Gelapkan mata hati dari pancaran fitanan suci. Sinarilah penati diri dengan cahaya petunjukmu, tuk singkapkan kegelapan dunia. Bertemankan cahaya rembulan, munajatku ini terlantunkan. Ilahi, kulakukan ibadahku kepadamu, sedangkan engkau tidak menghajatkan ibadahku. Betapa sangat tergantung akan kekuasaanmu ya Rabbi. Aku mohon pertolonganmu. Rabbi, tunjukilah aku jalan lurus menuju kepadamu, dan kembalikanlah aku kepadamu dengan cara yang baik. Allahumma ya Allah, anugerahilah aku ketaatan kepadamu selama hayatku, dan tunjukilah aku kepada sesuatu yang menjadikan engkau ridho terhadapku. Jauhkanlah dan lindungilah aku dari segala sesuatu yang menyebabkan terbit murkamu. Allahumma ya Allah, karuniakanlah ketaatan kepada jiwaku dan sucikanlah ia. Aku mengadu kepadamu ya Rabbi, karena engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa, pelindung dan penguasanya. Allah, ku ketuk pintu ampunan dan kasih sayangmu yang luas membentang, tiada halang timur barat, tiada penghalang irodamu atas diriku. Allah, dalam dingin berselimut malam yang indah, ku tuju pintumu untuk memohon karuniamu. Bukalah ya Allah ridhomu, redakanlah tamat dunia yang menera di dalam jiwa. Gelapkan mata hati dari pancaran fitanan suci. Sinarilah benati diri dengan cahaya petunjukmu, tuk singkapkan kegelapan dunia. dunia. Bertemankan cahaya rembulan, munajatku ini.